dengan segala peluh. Segala doa aku jauh engkau, aku dekat engkau dengan hati ada cinta. Tempat paham dan dosa segala doa. Segala doa.